berjuang. Dapuku denungang mula diganggu dan surat keningan pajang bola sebola pe dina pilih. Yang lain akhirat lain aja pati bang ajang-ajang geningan cepati mapa jambul bang ajang-ajang jawab dengan apa jambul. Keluar hujan berhenti ya. Soalnya saya doain penguluk-nguluk, menguncang-nguncang, anginnya muluk, hujannya nyangsrang. Aduh, gue duduk apa yang ngongkong. Emang begitu ya kok ya, kalau penyakit perempuan lupa ngongkong. Kemarin gak ada yang ngongkong ya? Hah? Ya kemarin ya emang adanya ngongkong sih. Perempuan saya bilangin, jangan apa malu, orang saya yang bilangin. Oke, syarat. Ada saya pom-pom ngongkongnya. Pakai celana hitam. Dia ngomongnya saya enggak pakai celana. Kata saya yang hitam apaan? Atau ngomong atau gitu? Emangnya kalau gue mah, makanya gedek gue mah sama lelaki. Kalau ngeliat orang ngongkong dibilangin popo ngongkong, gue paling benci. Ya pakai isyarat ke gue ngerti. Oh, diisyaratin jangan sampai perempuan malu. Iya. Bagaimana isyaratnya? Nyanyi. Lagunya? Di sana tempat lahir beta. Sandai katanya itu perempuan kagak ngoh baik. Nyanyi dangdut. Lagunya? Karibo. Bagaimana? Rupanya si karibo. Masih belum ngoh dah. Padahal udah dicepak gitu. Kalau emang kagak ngoh juga ambilin pasir aurin prot. Kalau masih enggak ngoh, ya aduh ngapa perempuan di aurin pasir enggak ngomong bener-bener PA banget. Medek banget loh. Gue mau gedek banget sama si Adung. Lah ngapa? Lu nya aja kagak punya pikiran dandanan kayak gitu. Emang gue dandanan apa gue? Itu potongan apa itu di depannya set belakangnya pakai iketan? Ini rambut gue baru disemutin. Semuting. Nah depannya di blow, belakangnya di on menjadi blow on gue. Kalau di depannya di set belakangnya pakai iketan? Nah itu setan. Udah blow on gue setan. Sebel banget lu jangan ledek gue lu. Apa yang ngeledek lo? Gue biar perempuan kayak orang gabus. Eh lah apa urusannya sih sama orang gabus? Pakai apa urusannya? Gue pernah berantem dikerubutin 80 orang yang gak pernah lari gue apa? Wah buset saking kejagoan lo ya? Lo jago dari mana asal bangun diinjek? Kelean itu mah bego. Nah ini bagaimana mau bangun 80 orang emang dikit. Gue biar kayak gini kayak anak gabus. Jangankan lo, bapak lurah aja kayak kalau ngeliat anak gabus tunduk. Iya, namanya saking premannya bagus. Lo saping ngomongin preman. Kagak mempan dibuacok. Niat anak gabus tunduk dong. Iya, karena kehebatannya. Lah niat anak gabus lu mendang. Lah anak gabus mana? Kampung. Anak gabus di Empang, no. Anak gabus, no. Masa kesono. Dari pekara lu ngomong sama gua ya. Gua kan dong sebenarnya mah gua keturunan mama bapak gua orang seni semua. Oh, jadi bapak? Bapak gua seni. Mak? Mak gua seni, nenek seni. Iya. Setelah bapak kita meninggal mati. Meninggal dunia? Gue ledung, meninggal mati. Lah di mana-mana aja orang tua mati meninggal dunia. Nah, emang bapak kita kaya? Apaan bapak kita mah susah dong? Lihat di mana biar susah biar kaya geja meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia mana? Kayak bapak Jambul tuh punya rumah gedong, orang punya ruko. Iya. Itu namanya meninggal dunia. Kalau kita? Kalau bapak kita mah kan orang susah jadi meninggal mati. Iya dah meninggal mati dah. Setelah meninggal dunia dong. Lu pekara we ngomong lu. Lah ngapa? Lu sebenarnya salah di bin. Siapa salah bibit? Lu? Dong, sebenarnya mah gue mah gak mau gue menjadi orang kaya. Enak jadi orang kaya mah tuh. Enak dihormatin dari... orang, dihargain orang. Ya dong, enakan jadi orang susah. Orang susah enak dari mana nah, sih? Enak banget, orang kaya apa bisa tidur sore-sore? Nah enggak. Emangnya? Lah takut dirampok. Bini cakep. Nah, cakep ya kalau gak bisa tidur punya mobil 5. Baru pulang 3 apa gak jadi pikiran? Kalau orang susah? Kalau orang susah mah bisa tidur sore-sore nonton TV kagak punya. Sekalinya punya item putih di setel semut pada tawuran. Tapi kan malu kalau jadi orang miskin mah enakan jadi orang kaya juga. Nah, orang miskin mah dong berdiri di jalan aspal mobil nyamperin turun mobil naik mobil apa mikirin beli bensin apa mikirin pajak mobil orang. Kalau orang kaya mah? Kalau orang kaya mah dong, masalah. Ya udah apa-apa juga udah dipikirin. Ya dah kalau gitu mah gue mendingan jadi orang miskin. Ya kata gue mah dong mendingan jadi orang kaya juga sih. Orang kaya mah matinya dirampok. Lah gue meraya siapa? Lu mah kayaknya pelit. Coba kalau meraya siapa sebelumnya berantem sama kita dirampok sapam dulu apa? Gitu ya. Lu coba kalau orang susah kondangan jalan kaki. Lah tapi enakan mobil pada nyamperin. Ya, nyamperin mana kalau gak punya duit bisa pengen menarik. Pengen jajan, pengen kenyang makan bakso saus sama sambal dibanyakin. Kenyang kagak mencret. Ya kalau gitu mah gua mendingan jadi orang kaya dah. Atau gua mah dong mendingan jadi orang gila sih. Lah gila dipengenin. Enakan orang gila dong ada rumah pintu melongo gak dikunci masuk ada nasi makan. Antepin dia mah orang gila jangan diharu-haruin. Nah gila. Nah, coba kalau orang bener lu masuk masa gak disangka maling. Gitu ya kemana-mana dia selamat orang gila mah ya. Biarin antepin dia mah lagi makan tadi kenyang dia pergi. Kita ngomelin dia sama aja gilanya. Oh gitu ya. Emangnya? Kalau di jalanan kita kalau jadi orang gila jalannya minggir dong. Minggir. Nengah. Nengah. Nengah. Nengah mah ditabrak mobil bego. Tadi gua ngedenger ada orang tabrakan gua liat ada di pinggir. Seandainya gua gila nih. Nah, lu gila. Gua jalan di tengah. Palingnya mobil angkot. Oh, yeah. Si Adung teh jalan nengah aja. Bener apa gila? Gila kali nyoh kita minggir. Selamat gua ya. Selamat lu. Jalan lagi gua. Jalan lagi ada mobil. Sampai Cikarang lo ada mobil jurusan Jakarta Cirebon. Iya. Supirnya orang Batak. Sinar Jaya. Iya. Iya. Si Adung ono jalan. Nengah aja. Bener apa? Gila. Gila kali. Gila nyok kita tabrak. Ah, gila mati juga. Ah, elah gua mau bodoh ah, bodoh amat. Gua mau pantat gua mungkin hilang medu. Dandanan apa tau kayak gini? Kalau nggak begini wedung motor gue rempas dong. Motor mah jangan pakai dipikirin. Gue mau usaha mikirin motor. Gue mah bodo amat bini pada kelaparan. Yang penting gue mau motor impas. Gampang di rumah gue aja bebek mati 3 hari jarang ditumpakin. Bisit. Motor metik dong. Hah? Motor metik dong. Lah orang dengerin kalau orang ngomong. Iya bebek kan? Lu gak punya motor? Iya. No, di rumah gua no, bebek mati 3 hari belum pernah gua tumpakin. Eh, gua mau dong, setahun nih gua masih gua bawa ke Tangerang. Apaan? Bebek, bebek mati motor anu kan itu motor apa namanya? Mio, Mio. Lah, gua menceritain ge bebek mati, bego. Lah iya bebek kan motor Mio, Beat. Lah enggak ada kaitannya sama Mio, gua mau bebek mati ono. Bebek? 3 hari kagak pernah gua tumpakin. Bukan motor dong. Bebek. Gua kemarin dong, gua pecak. Gila loh. Gua dong sini sebenarnya mikirin laki gua. Eh, punya laki potongan begini. Emang gua potongan apa sih dong? Emang bener pok, saya punya laki. Iya. Laki saya kalau kemana-mana jarang pernah bareng. Saya mah orang kalau naik mobil mabuk, jangankan naik mobil, naik beca lagi mabuk. Orang-orang naik beca di depan duduk, sama di belakang suruh bawa. Bagaimana gak mau mabuk, gue capek. Iya. Saya pengen banget punya anak, padahal mah saya udah lambat 3 tahun. Busung kali. Iya, saya bener kesel banget sama laki. Iya, kalau kemana-mana orang mengajak kek, ini sekali kalau ngajak saya selain nyelawat orang lagi. Orang kalau ngajak nyelawat lah ngenalin orang kampung teh, kalau pengen niat buka setan nih bini saya. Padahal sama kuburan baru masih sereman gitu muka saya. Coba aja bayangin cucu saya kok saya gendong sumeng. Iya. Ah, saya mobil ah. Lu ngapain sih? Hah? Ngapain sih? HP gua gigit. Iya, HP gua mah tuan sendiri ya bang mengulak koros. Ros. Ah? Ros. Jangan ngomong-ngomong ngulak. Gua takut banget dong. Gua mau ular hitam takut. Ular kobra takut, kalau ular sendok tuh langsung nyari piring. Baras mulu pikirannya. HP lepit kok. Manis ya warnanya ya. Kaca pong, masya Allah muka gua bener parah banget ya. Lah muka gua ada wironannya ini. Ini tuh 10.003 pok. Iya, Asia Bancong. Kita belah. Sinyalnya nggak ada ya. Padahal mah abis beli sinyal di konter. Mau bikin tower dulu ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, nomor yang Anda tuju HP-nya dijual. Atau gue mau PA itu. Lah HP yang dijual maka gue bilang. Lantepin aja. HP dijual gue bilang. Baru kali ini gue mah. Aduh, rambut neng basah. Lah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Sisa dosa Anda tidak cukup untuk panggilan ini. Sebelum nyawa Anda diblokir, tolong hubungi musola terdekat. Punya HP bilangin dosa. Dosa apa diblokir? Udah kayak si Adung kawin boleh ngeridit. Bisa banget. Kawin pertama bininya, DP gope. Setoran 200 murah gitu nya mah. 3 bulan enggak setor kan dicabut sama dealer. Sebelumnya kolektor nyabut boh bininya, bininya dioplos dulu jalan udah begini. Gua Ada, ada. Halo. Lah belum. Lah baru kayak mau dipencet. Lah belum dipencet udah ngaku. Emang begitu pak kalau HP murah. Halo. Bau. Jam berapa? Bau. Jam 2 ya. Bau. Emang udah lama saya hubungan sama anjing sih. Gue baru kali ini anjing apa ngebel gue. Mati apa lu ah? Gede-gede-gede. Kodok apa abit hidung? Gede-gede-gede. Oh teke. Teke kan kalau kita pikir-pikir kalau orang dulu mah kan buat ini buat ciri. Kalau kita hitung katanya orang kaya bisa kak miskin, orang miskin jadi kaya. Gede-gede-gede. Gede banget nih teke sekilo hatu ada nih. Teke. Kaya. Teke. Miskin. Atik apa? Teke bunyinya pelit banget. Teke timbang dua bebunyinya. Eh iya saya lupa kalau dua aturan saya musinya dari miskin dulu. Keduanya kaya. Ini mah orang kaya dulu ya jadi miskin. Gede-gede-gede. Sekarang mah gak bakalan aneh dah. Pokoknya kena dah. Gede-gede-gede. Teke. Miskin. Gue besok kalau ngeliat teke langsung gue bakar ya gue mah bener. Tahu gue miskin kali ya. Gede-gede-gede. Gede-gede-gede. Ya lo gede banget ya. Gede-gede. Kayaknya kapan ya. Gede-gede-gede. Gede-gede. Lah. Gede-gede. Gedek gedek. Kalau nggak gue duluin dia begitu sih. Gedek gedek. Gedek gedek. Banci. Tahu teke sering gue ngiat ngintip gue mandi kali. Emang bener sih tetangga saya di ngapa pingsan ngiat saya mandi. Orang ke kamar mandi saya mah bawanya melompong. Pas saya lagi mandi, pas berdiri, katanya no perempuan mandi berdiri kakinya ada tiga. Hei, nggak taunya gagang kompa ngample dong. Gagang kompa mana udah karatan bang. Ah, elah, nungguin laki, emang rasanya galau. Ah, galau. Galau gue mau tahu galau. Emang lu enggak tahu galau? Kagak. Lah galau yang buat isi ulang. Galon. Galau yang ditiup lembung. Balon. Balon yang buat nyengket mangga. Gala. Eh, lu apa nama sih, Tong? Lah gue nyari galau susah amat sih. Iya, emang bener sih. Apa digulung nyamuk saya? Di belakang banyak nyamuk. Padahal mau udah pakai obat nyamuk cap tenda. Lapenda. Lapenda menyincerin lakinya, Tong. Itu mah janda. Ya janda mah yang membuntut. Kuda. Kuda mah yang ngetekin bocah sepeda. Lu ada-ada aja dong ah. Elunya aja. Ah, biarin gua mau nyanyi ah. Kau mau apa? Pastikan ku beli. Kau minta apa, akan ku turuti. Walau harus aku telah ladang letih. juga ya. Dong, lihat bini gua. Lah, rasanya siapa tadi? Ada di depan. Tadi gua gade pagi. Gua ngomong tipi kali. Mama! Papa! Lu kemana aja sih anjing? Nah. Abang, mula-mulanya enak apa ke belakang apa terus enak? Jangan, mama, mana aja anjing? Aku mencari-cari dirimu. Sama pa, diriku gue sama mencari dirimu. Aku kan sangat mencintaimu. Masya Allah pa, Neng juga sangat mencintai papa. Tapi kenapa kamu suka ngembantaiku? Abis bagaimana Neng gak mau ngembantai papa? Papa kalau di mana-mana kok suka nyari tai mama? Lu mau tai mama? Tuh, bini gue itu dong. Iya. Hadiah kuaci itu. Ini bang, kuaci kan bungkusnya anak kecil. Kita kan udah lama gak ketemu, ceritanya gue Roma. Lu pacarnya. Oh, saya Rika Rahim. Yang tuaan dikit. Ah, Yati Octavia. Dikit lagi tuaan. LP, LP. Nori. Di? Lah masa Roma menori? Ah, yang bener aja lu. Emang sama siapa? Iya lah pasangannya Roma malah kegepat sama Nori. Kemarin ke kondangan bareng. Itu mau kondangan deh. Itu mau kondangan deh. Bukan nyanyi deh. Lu Rika dari Rika lu? Saya Rika Rahim. Lah kalau Rika gak datang? Rahimnya doang. Eh, rahim mah kumisan tolong. Ya ampun abang kok kena rahim. Masa rahim kumisan? Emang? Yang kumisan na rahim. Itu mau mandor. Rika. Karo. Rika. Karo. Rika. Karo. Terusin lah. Rika. Karombeng. Emang gue popok. Rika. Mulai saat ini kau jangan ganggu umatku Rika. Kau sudah lain alam, Riga. Aku sudah tidak betah di bambu. Gatel. Monyong, monyong. Jet, bukan monyong. Apa? Pocong. Riga. Karom. Coba kau tembangkan untuk diriku, Riga. Nyanyi. Nembang. Nembang bagaimana? Tu. Jangan. Mantap. Jangan kau tanamkan cinta pada kita. Tadi gue suruh nembang. Suruh nyanyi, jajan. Ajan. Depan yang ada sairnya panjang. Jangan kau tanamkan utang. Jangan kau tanamkan. Jabahem Jabahem Jawanongeng, Jabahem Jawanongeng, Jabahem India, India. Nyanyi-nyanyi jangan begitu ah. Boleh si surat pantat si sena pada gudik ae ae. India ngurusin pantat. Banyak ini mah. Naik nyanyi-nyanyi jangan segala kayak ajan. Bagaimana sih, Bang? Nyanyi yang bener apa? Lah nyanyi bagaimana emang kalau nyanyi emang begitu? Mending lu ngerti orang ajan. Loh, siapa yang enggak ngerti sih ajan? Emang lu Islam. Masyaallah, emang Abang enggak tahu waktu saya sunat? Eh iya ya, yang sunat pakai rautan pensil. Madi kalau ngomong sekerasanya. Emang gua sudah tuh pakai rautan pensil nih. Nah ini puter gitu. Patusan mungkin hilang banget deh. Gua besok gombok ke Maerot ah. Udah mati tanya deh. Hah? Udah mati Maerot. Hujan ya? Hah? Hujan. Dan dari tadi emang hujan. Kalau hajatan pengen kau kehujanan menanya sama gua. Emang abang bisa? Lu kenal kodok? Kenal kodok. Kodok ditogel kan sumber air. Kalau ditogel? Kodok cari kalau mau hajatan mah. Caranya diapain kodok? Kodok ikat yang kencang, gantung di tiang tenda. Oh gitu. Biar kencang ikatnya. Biar kencang. Iya. Baca bismillah 3 kali. Biar gerimis bagaimana nggak bakal turun. Masya Allah. Berarti nggak jadi dong. Biar gerimis bagaimana nggak bakal turun. Hujannya kan? Orang kodok diikat. Coba lu lepas acelok-acelokan. Kodok ikat di tenda. Biar kenceng. Di atas. Baca bismillah 3 kali. Baca bismillah 3 kali. Biar gerimis bagaimana gak bakal turun. Iya kalau hujannya? Gak tau. Dan kodok diikat. Ya, daripada lu ngikat banci. Lu mendingan banci lu gantung. Aduh. Sebel banget dah. Dandanan kayak banci. Apa gua gede jadi perempuan sempat bingung sih tadi. Emang apa? Gua ngencing ke belakang nih. Gua ngencing kan ngadep ngidul. Iya. Lah masa keluarnya ngalor nih. Lu ketahuan keran belum dipindahin kencing. Bukan keran nih. Gua ngikat ke kencengan ke belakang. Dan pas gua getek-getek nah gua buntutan nih. Pantas bunyinya pepek ciut. Emang saya ngencing di belakang ada yang tempat yang gelap, saya kira nggak ada orang bang. Nah. Orang lagi pacaran bang, kok kencingan sama saya sekarang nggak bisa ngomong jadi gagu. Gagu? Ini orang ngapain ja? Ini bapak Jambul lagi ngerame-ngeramein anaknya. Hah? Emang anaknya ngapa? Tahu maling motor kali. Bapak Jambul. Wah oh, Pak Jambul bang, anaknya paling sehat-sehat. Anaknya sehat-sehat bang. Paling kagak anaknya betel. Anaknya sehat-sehat bang. Kenapa tuh? Apa Pak Jambul anak kayak anak saya bang? Kenapa? Anak saya nombong ada yang sekitar setengah. Iya, gue juga heran padahal cuma dipanin daun singkong mulu. Anak saya mau gemuk orang simpanin nepur. Ini ngawinin apa nyunatin? Ngawinin. Ya kita ucapin selamat kepada iya. Kedua mempelai. Benar sih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dan panjang diberikan umur, jodoh, ya, diberikan panjang jodoh, panjang umur dari muda sampai tutup usia. Oh, kalau ngadoin pengantin gitu ya, Bang? Iya. Dari yang saya dengar Bang, rata-rata kalau orang doain kedua mempelai semoga menjadi keluarga sakinah, panjang jodoh, panjang umur sampai tua. Kadang-kadang udah tua bercerai. Oh iya, kalau udah tua bercerai ya mana udah tua mana ya. Udah tua. Kalau sampai akhir tutup mata. Nah berarti kan dia udah meninggal, salah satu meninggal. Oh iya iya. Itu makanya doain orang jangan salah. Nanti, gue pake kena mic. Makanya ini satu salah satu nasihat buat pengantin. Iya iya. Rumah tangga antara laki sama istri itu harus ada komunikasi. Komunikasi. Misalnya bini punya utang, laki harus tahu. Contohnya saya nih. Laki punya utang, bini harus tahu. Sebab bila ada salah satu yang meninggal lebih dulu, ada yang tanggung jawab utang. Contohnya saya, seumpamanya nih apa, saya punya utang. Apa lu mati duluan, gue belakangan, gue tahu lu punya utang. Karena saya udah ngasih tahu kan. Udah tahu, jadi gue tanggung jawab. Iya. Yang namanya umur, apa gue belakangan lu duluan. Namanya umur. Iya ya bang. Iya kan. Jadi ada yang tanggung jawab. Karena kita rajin komunikasi. Rajin komunikasi. Apa lu duluan gue belakangan. Jadi ya tahu. Perasaan saya bang mati saya mulu duluan bang. Apa gak bisa saling ganti. Gue nyusul asal alamatnya aja jelas. Ya orang mah bang kalau yang namanya seumpamanya. Seumpamanya apa gue dulu apa lu belakangan. Apa lu belakangan apa gue duluan. Itu tadi. Lah saya mulu duluan. Lu nya kagak denger. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Namanya umur. Iya. Apa lu duluan, gue belakangan, ingetin. Iya. Duluan apa belakangan? Apa lu duluan, gue belakangan. Nih duluan nih. Nah kan nyebutnya apa lu duluan, gue belakangan. Iya. Kan begitu. Iya. Kan namanya nggak salah. Nggak salah. Apa gue belakangan, lu duluan. Nah kan kesini. Gimana? Duluan. Nah, iya. Apa lu duluan, gue belakangan. Apa gue belakangan, lu duluan. Nah, tapi belakangan kalau hidup lu mah ke belakangan duluan. Mati mah jangan ditakutin. Mati mah hal yang pasti, sebab pikulun nafsi wajahil kutul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Oh iya iya. Yang kita mesti takutin mah hidup. Hidup ditakutin bagaimana bang? Hidup kita bisa bermanfaat apa enggak sama keluarga, bermanfaat enggak sama warga. Oh gitu. Begitu, makanya jadi orang mah jangan sombong. Nih contoh, biar gue panjak topeng. Gue mah kalau dapat duit bayaran dari wadung nih, gue lagi ngitung duit, bocah liwat gue kasih. Masalah baik amat. Nenek-nenek liwat gue kasih. Astagfirullah. Nah makanya belajar begitu. Abang lagi ngitung duit nih. Iya. Iya ada bocah liwat dikasih. Gue kasih. Masanya 20 ribu. Lah orang mau liwat biarin amat. Nenek-nenek liwat abang kasih. Lah gue kasih. Atau 50 ribu. Nah, kalau gue jagain nih lo diomelin naki-aki. Lah mendingan abang gedik nenek-nenek. Biar mati sekalian. Susah ngajarinnya lo. Gua kira ini kasih duit kali. Belajar amal ibadah. Lah terusnya ke sama bang. Emang abang aja. Kalau dibilangin mau laki ngelawan mulu, makanya dorakanya banyak loh. Saya juga sama abang. Kalau ngomong sama bini nggak ada lemah lembutnya pisan. Mau lu apa? Lah apa bisa nggak abang lemes sedikit? Nggak boleh keras. Emangnya? Kemarin malam gua lembek lu marah-marah. Taruh gua kayak nggak kepengen punya laki ngample. Kalau bilang sesuatu. Astagfirullahaladzim. Dung, genengan bini gua kayak Naruto. Kembalikan ke kepala gua. Lu bikin keder gua nih. Sekarang gua bingung muka lu yang mana nih. Lu mau bingungin gua mulu sih. Lah Madi, yang mana nih muka? Gua ngomong kemana nih? Ini muka bang. Mana ini, muka? Ini muka bang. Yang mana? Ini muka bang. Lah ini muka siapa? Muka Bapak Jambul. Gak ada lagi. Nah. Mukanya ada lagi dong, belum ada matanya. Nanti, cincin deh, itu cincin deh. Cincin deh. Apa pak berpak? Pala gue nyanter amat, udah kayak kelapa tua. Lah kayak gundu. Diam-diam. Ngapain? Buset, kekal bagrimis pisan lu. Hah? Kehujanan paling juga pelek. Kalau pelek minum aja bol derek. Kalau enggak ada bol derek, bol nenek-nenek. Oh, enggak ah kisut. Mata gua silo. Mana nyeri, nyeri-nyeri teh. Nyeri hati di pangbelar. Pantesan punya anak kecil, tinggalnya masih lemes. Ini mah sakit bener nih mah. Apa sih? Bener kawatnya nontot. Dih kalau begawe lihat-lihat dulu dih. Apa sih? Punya mau gue kalau udah digetok jangan diparut ke depan apa dih? Emang pala gue kentang. Sakit? Nah, bukan sakit lagi. Bapak. Gimana tadi sakitnya? Hah? Sakitnya bagaimana tadi? Mana nyuri? Nyeri-nyeri teh. Mana nyuri? Nyeri ting. Mana nyuri? Ting nyeri. Nyeri apa sih? Nyeri-nyeri. Hah? Mana nyeri-nyeri-nyeri-nyeri teh. Nyeri hati. Tepang belar teh. Si Madi bener takut bener. Gue mau kalau lagi begitu gue begidikan kan. Jangan kan lu takut cucu gue gendong sumeng. Gue berani mau banci gue di panggung doang. Luar gue ngerti. Sini aku pakaikan. Kagak mau ngerti. Asli lo, asli deh. Dibayain susah, digalakin susah lo. Serba salah, gua kata jangan ngambil panjer, ngambil. Dursasaan. Dursa sana? Sana mah perempuan. Saan? Laki tukang cendol. Buset bener ini. Di. Gua memang perlu nyunepan gua tutup ini. Aduh, buset kegrimisan lagi. Wah, gua. Dong. Salah. Karetnya di tukang lain di hareup ieu. Oh, gitu. Nah, lain di dieu. Tukang. Dih, kata gua mau bawa golok yang belah pala gua, Dih. Buset, lekar dibutut begini. Sakit. Mana depannya ada bundelannya. Sakit. Nah, ini bukan sakit lagi. Mana nyeri. Nyeri-nyeri teh. Nyeri hati. Bang belengket. Kebenang budi sabar. Set pakai ngumpet. Lah siapa yang mau gini hari di dek banci. Aduh capek ngerawatin banci atu. Ya Allah ya Rasul. Aduh aku gemes deh. Jago kan. Babi banget setan dah. Begitu kan gua aku terjang. Gue mau ngerasain lagi kebuk kencing mau dipegang sini dong megang. Semangat banget lo. Emang begitu sih. Hah? Saya memang saya kuasain bang panggung besok ingin bongkar saya. Dong semangat banget tadi abis dari topeng damat soalnya. Ya, gua di sana ya udah enggak duitnya, di sini udah enggak duitnya juga. Enggak boleh. Usaha mah enggak boleh gitu. Hah? Hidup harus banyak mensyukuri. Ya, mau mensyukurnya emang udah gua ambil duluan. Nah, duitnya nih enggak 200 deh. Hah? Kunci mobil gua mana ya pulangnya? Hiburan ah nyanyi ah. Hah? Bisa nyanyi enggak lu? Oh, nah Bang, saya mah nyanyi apa ki bisa. Ah, bener apa? Lah saya mah lagu India bisa kan? Iya. Lagu dangdut bisa. Engko sidang, engko bacong, engko ciloy. Nih. Ku ancan. Magadir. Nah, manti dulu gue demen nih, resep nih. Iya ya. Magadir. Anjing emang lu setan lu, babi lu. Bisa aja lu kunyuk. Magadir. Setan lu jajaran lu. Ledek kemana kagak mau nguber? Ngomong-ngomong abang, resep apa benci, Bang? Suara lu enak kunyuk. Ya, salam. Ada ge enak banget neng, suara lu jangan anjing kunyuk babi pada ngamperin. Orang ngomong-ngomong gledek lagi gue iseng ah. Gak apa-apa, sama-sama babi gak boleh berantem. Iya, iya. Mudah-mudahan kita jadi keluarga babi yang sakinah. Sakinah dari mana babi? Pada tahun sendiri babi memang kalau lari nyeruduk aja, kalau biru kagak bisa begini tuh. Udah nyanyi lagu apa? Hah? Lagu apa? Dangdut bisa deh. Oke nanti gue panggil ya. Siapa? Gue MC. Oh gitu ya? Ntar begitu lu layar dibentet lu keluar. Bukan apa gitu nih, sebelumnya layar diboek. Mang durian. Ini daripada dibentet mendingan diboek. Makan durian kalau gak diboek tuh baru dibelek. Kagak ngomong-ngomong gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah ya. Walali wa mawalala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau jadi MC bagaimana sih Di? Lalu gue dengerin baru dibuka langsung ditutup. Makanya sebelah ditutup keluar kegencet mati lu. Kagak bisa sanggup aja. Dasar punya laki udah jadi telur tembuk netes. Bang gua telur krotok. Begini apa nih? Coba gua dengeran. Ngin, ngin. Jangan ran, ngin. Ya coba gua dengerin, ngin.